Bayu! Bayu! Iya, saya Bayu. Orang aku tadi bernama Bayu. Bayu mempersembahkan Cuma Kamu Yang Bisa The Series. Berat banget. Berat, biar aku saja. Yakin gak mau dibagi? Kisah dua insan yang dipertemukan oleh Bayu, kartu internet dengan sinyal nomor 1 Telkomsel. Inikah namanya dari kaki naik ke hati? Ada Ayu di dalam Bayu. Jadian yuk. Baik, maaf, aku gak bisa seutuhnya buat kamu. Menampilkan provider Bayu yang kuotanya utuh 24 jam dan nomor aktif selamanya, beserta promo spesial 4GB 20.000 30 hari. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Kok nangis? Kakiku keinjak. Ikutin kisah cinta mereka di www.byu.id.